Baik, salam buat teman-teman, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk menonton video saya di kesempatan kali ini. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah topik berjudul bagaimana caranya menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijaksana. Baik, jadi sebenarnya video yang saya buat di kesempatan kali ini merupakan upgrade dari video saya yang dulu pernah saya buat. Judulnya sama, yaitu cara menjadi pribadi yang lebih dewasa. Tetapi di video kali ini itu lebih terperinci. Jadi penjelasan saya itu lebih banyak daripada video saya yang sebelumnya. Di sini kita akan membahas gimana sih caranya kita itu menjadi pribadi yang lebih dewasa. Baik. Kita harus mengerti dulu definisi dari dewasa ini. Dewasa adalah di mana ketika seseorang mampu bijaksana di dalam berpikir dan di dalam bertindak. Ya. Jadi antara apa yang dia pikirkan itu dia mampu bijaksana dan juga dengan apa yang dia lakukan itu mampu bijaksana. Ketika Anda sudah bisa melakukan kedua hal ini, Anda mampu berpikir bijaksana dan Anda mampu bertindak secara bijaksana, ya maka bisa jadi Anda dikatakan sebagai orang yang lebih dewasa. Dan ingat, kedewasaan tidak diukur dari usia. Tidak diukur dari seberapapun umur Anda. Karena realita di dalam kehidupan, ada banyak sekali orang yang sudah tua gitu, umurnya sudah tua banget tapi dia belum dewasa. Pikirannya masih kayak anak-anak. Sebaliknya ada juga orang yang masih kecil gitu kan, umurnya masih muda banget, tapi pemikiran, mindsetnya itu sudah dewasa. Ya, nah di sini kita akan belajar bersama-sama. Bukan berarti saya dewasa, bukan. Ya, saya juga masih belajar, saya juga masih berproses seperti Anda. Tetapi di sini kita akan belajar bareng-bareng. Ya, gimana sih caranya kita menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa? Di sini ada 7 tips yang bisa kita terapkan. Jadi tips yang pertama yaitu adalah memiliki jiwa pemberani dan siap dalam menghadapi resiko. Sikap pemberani dan siap menghadapi berbagai macam resiko itu dapat menjadikan orang semakin dewasa. Ya. Coba deh gini, Anda dikasih sebuah problem, Anda dikasih sebuah masalah, tapi Anda takut gitu. Karena Anda semakin takut, akhirnya membuat Anda itu jadi orang yang gak akan pernah bisa berkembang. Ketakutan Anda tidak akan pernah bisa menghasilkan apa-apa untuk Anda. Anda ingin masuk organisasi, Anda takut. Anda ingin ikut berbisnis seperti ini, mungkin Anda takut. Anda ikut melakukan hal yang lain, Anda takut. Jadi apapun yang Anda lakukan itu semua takut, takut, takut, dan takut. Sampai kapan Anda tetap takut? Apakah Anda nunggu tua baru Anda menjadi lebih berani? Semudah mungkin Anda berusaha menjadi seorang pemberani. Karena dari sikap berani Anda, Anda akan menunjukkan kedewasaan Anda dan itu dapat memberikan pematangan terhadap mindset Anda dan pola pikir Anda. Ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambil. Jadi keputusan ini sendiri bisa dalam konteks pribadi maupun kelompok. Oke, konteks pribadinya misalkan Anda memiliki tanggung jawab untuk melakukan sebuah pekerjaan. Yang mana pekerjaan ini demi masa depan Anda. Ya, dan itu untuk diri Anda sendiri. Anda memiliki tanggung jawab di sana. Atau katakanlah Anda dalam kelompok misalkan. Anda bertemu dengan banyak orang dan Anda diberikan tanggung jawab oleh teman-teman Anda. Dan di sana Anda harus menunjukkan sikap Anda, sikap rasa tanggung jawab Anda. Pilihan yang sudah Anda tetapkan, ya, harus Anda pertanggungjawabkan. Tidak boleh Anda setelah mengambil sebuah keputusan, kemudian Anda mengatakan, udah saya nggak mau ngurus, kamu aja yang ngurusi ini. Saya sudah lepas. Padahal itu sudah bagian daripada tanggung jawab Anda. Gimana Anda mau dewasa, gimana pemikiran Anda mau semakin matang, kalau Anda tidak berani bertanggung jawab. Ya, di dalam hidup, proses hidup, kita harus berani bertanggung jawab. Maka itu akan mendewasakan kita. Oke, itu yang kedua. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu adalah berusaha mandiri dan tidak tergantung terhadap orang lain. Oke, artinya Anda sudah berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri. Di mana Anda tidak sedikit-sedikit mengatakan kepada orang, bro bantu saya bro, ini bantu saya. Anda tidak mengatakan hal semacam itu. Tetapi Anda lebih kepada bagaimana sih caranya saya itu bisa menyelesaikan masalah saya dengan cara saya sendiri. Gimana sih caranya saya itu mampu survive walaupun tantangannya sangat besar. Gimana sih caranya saya itu menjadi orang yang kuat walaupun banyak sekali permasalahan yang menghalangi perjalanan saya. Nah ini adalah sikap kita menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa. Jangan sedikit-sedikit ngeluh, bro bantu saya, bro ini, bro itu. Ya enggak, mau dewasa kapan kalau enggak dipelajari dari sekarang. Ya anggap semua permasalahan Anda sebagai tantangan Anda, jalur Anda, tangga Anda. Menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah berani keluar dari zona nyaman. Oke, jadi sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya bagaimana cara keluar dari zona nyaman dan apa itu zona nyaman. Silakan Anda tonton saja di video saya sebelumnya. Di atas ini akan saya taruh linknya ya. Jadi secara singkat saya jelaskan kepada Anda bahwa zona nyaman ini adalah kondisi di mana kita merasa tenang, merasa nyaman. Wah, kayaknya hidup saya udah enak nih. Wah, kayaknya hidup saya udah baik banget. Saya nggak mau melakukan hal yang lain lagi. Saya takut risiko, saya takut masalah dan yang lainnya. Itu adalah kondisi nyamannya. Tapi tahukah kita semua berada dalam kondisi seperti itu, terus berada dalam kondisi yang nyaman, tidak akan pernah membuat kita menjadi berkembang. Perkembangan hidup itu akan kita temukan seiring dengan proses yang kita hadapi. Gimana kita mau dapat proses kalau setiap hari kita hanya bersembunyi dari sebuah permasalahan kehidupan. Sekarang kita keluar dari zona nyaman, hadapi tantangan yang ada, maka itu dapat mendewasakan diri kita. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah tidak mudah menyerah dan putus asa. Ini merupakan penyakit yang sering kali dialami oleh banyak orang. Dikit-dikit melakukan sesuatu, bilangnya menyerah. Dikit-dikit mencoba sesuatu, bilangnya menyerah. Dia mengatakan gini, wah saya mah udah kerja keras banyak ini, saya udah berkorban banyak hal, saya udah melakukan pekerjaan dengan maksimal, tapi tetap aja nggak ada hasilnya. Coba Anda bayangkan dulu, apakah benar Anda itu sudah maksimal bekerja? Ataukah Anda cuma berkata maksimal, tetapi di dalam realitanya enggak? Jangan-jangan itu semua hanya sebagai alasan saja kepada orang lain, ya. Agar Anda tetap berada dalam zona nyaman Anda. Jadi jangan sampai Anda melakukan hal semacam itu. Selanjutnya yang keenam yaitu adalah untuk dapat menjadikan diri kita lebih dewasa, lebih bijak. Ya, kita harus menambah wawasan, kita harus menambah pengetahuan. Makanya banyak orang yang mengatakan ketika seseorang menambah pengetahuan dia, dia akan semakin berkembang. Dan bagaimana caranya menambah pengetahuan? Bisa dengan cara membaca buku, ya. Mendengarkan orang yang jauh lebih dewasa daripada kita, pembicaraan orang lain. Kemudian menonton video seperti ini juga nambah wawasan. Ya, silakan Anda lakukan saja di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Intinya Anda mencari referensi, mencari sebuah literatur ya, yang jelas di mana itu dapat menambah pengetahuan Anda. Sehingga dengan banyaknya informasi yang masuk ke dalam otak Anda, mindset Anda, bisa merubah mindset Anda menjadi lebih baik. Dengan berubahnya mindset Anda, tindakan Anda pun jadi berubah. Otomatis Anda akan jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir yaitu adalah gemar berdiskusi dengan orang yang jauh lebih dewasa. Ini merupakan cara yang paling ampuh menurut saya ya. Mindset saya terus terang banyak berubah. Itu semenjak saya sering bergaul dengan orang-orang yang memiliki pola pikir yang jauh lebih dewasa dengan diri saya. Bayangkan kalau seandainya saya misalkan bergaul dengan orang-orang yang lebih muda daripada saya, yang mana di otak mereka itu nggak lain dan tidak bukan hanya main-main saja, ya saya pasti akan berpikir main-main saja seperti mereka. Tapi saya merubah pergaulan saya, kemudian saya bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih dewasa daripada saya. Saya sering meminta nasihat daripada mereka yang sudah dewasa. Otomatis saya pun juga akan ikut berpikir dewasa seperti mereka. Dan inilah cara ampuh kita ya, untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa. Jadi itu teman-teman, beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada Anda di kesempatan kali ini. Seperti biasa, jika Anda suka, silahkan Anda like video ini, tuliskan komentar Anda, dan jangan lupa subscribe channel ini. Saya Rauf Zulfiawan, sampai jumpa di video berikutnya. Selalu salam inspirasi.